Pertanyaan pertama, jika ada suatu amal yang tertuduh bid'ah, apakah langsung pelakunya tervonis kafir? Karena kadangkala amalan tersebut masih memiliki hujjah, baik dari Quran dan hadis. Manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam masalah pelaku dosa besar, bahwa pelaku dosa besar termasuk bid'ah tidak pertama-tama dikafirkan, tidak boleh mudah-mudah mengafirkan sesama muslim walaupun dia melakukan bid'ah. Dan masalah ini telah kita bahas dalam masalah vonis kafir terhadap sesama muslim. Dan status suatu amal itu disebut bid'ah atau bukan harus didasarkan atas penegakan dalil. Jika masalah itu adalah masalah khilafiyah, maka ada kemungkinan bahwa seseorang tidak tahu kalau yang dia pegang itu adalah hadis yang dhaif. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui lebih mendalam apakah yang kita amalkan ini berdasarkan dalil yang sahih, dan menentukan seseorang itu sebagai ahli bid'ah atau orang yang sesat atau kafir, ini bukan fokus dari fokus daripada kegiatan seorang penuntut ilmu. Seyogianya orang yang menuntut ilmu memfokuskan diri untuk mencari yang hak, bukan mencari siapa saja yang ahli bid'ah dan tidak, bukan membicarakan orang, tapi membicarakan ilmu supaya kita bisa meluruskan amal kita dan bisa memberikan nasihat kepada orang yang mungkin menyeleweng. Adapun perilaku sebagian orang yang sepertinya membanggakan diri bisa menyebut nama orang-orang tertentu, ini ahli bid'ah, ini sururi, ini kelompok ini itu dan sebagainya, itu tidak menyelesaikan masalah kalaupun itu disebut masalah. Selanjutnya yang kedua, dalam ilmu syariah dengan ketiadaan khalifah umat Islam sekarang, siapa yang lebih berhak untuk menjatuhkan vonis kafir atas perbuatan bid'ah semacam qisas atau perbuatan tersebut? Yang bertanya ini perlu bersabar. Yang pertama saja sudah dibahas, tidak ada vonis kafir terhadap pelaku bid'ah. Ya, ini pernyataan kedua menunjukkan bahwa pemilik pertanyaan ini beranggapan bahwasanya pelaku bid'ah ini ada vonis kafir terhadapnya. Ya, jadi kalau pertanyaan yang pertama sudah dijawab tidak, maka jawaban atas pertanyaan kedua tentunya batal, karena Anda menganggap adanya vonis kafir terhadap ahli bid'ah dan siapa pula yang bertanggung jawab untuk menjatuhkannya. La anta wala ana, bukan Anda juga bukan saya. Ya, apa perbedaan nasyid sahabat dengan nasyid yang ada saat ini di luar musik? Nasyid yang ada saat ini tidak lepas dari musik, dan yang menjadikannya haram adalah musiknya. Dan inti daripada masalah nasyid adalah melalaikan hati kita dari Al-Quran Al-Karim, dari zikrullah. Sebagian kita menjadikan nasyid itu malah menduduki posisi zikrullah. Datang-datang ke kantor, di kabinnya, di kubikal kerjanya, langsung dengar nasyid. Sambil kerja, dengerin nasyid. kakinya bergoyang-goyang karena memang telinganya mendengarkan nasyid, maka hatinya bernasyid bukan berzikir. Lisannya tidak berzikir tetapi ikut mengamini apa yang ada dalam nasyid. Terlepas dari apakah isi dari nasyid itu dibolehkan mubah atau tidak mubah. Adapun nasyid para sahabat, mereka memang memiliki kaidah di dalam membaca syair. Karena kalimat berpantun, kalimat bersajak itu memang memiliki langgam khusus. Misalnya gini ya, ini satu contoh yang kecil saja. Dalam masalah nahwu misalnya, dalam masalah nahwu saja, ilmu nahwu itu diringkas oleh mereka dalam bentukan sajak, dalam bentukan puisi. Sehingga ilmu nahwu yang begitu tebal berjilid-jilid dijadikan cuma dalam 10.000 bait disebut Alfiyah Ibn Malik. Ya. Seperti sebagian baitnya adalah Alhamdulillahi wassallallahu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Nah, seperti itulah. Karena apa? Awalnya na, belakangnya na gitu. Sehingga itu menimbulkan langgam tersendiri. Ya. Tidak kemudian dibuat-buat lagunya. Alhamdulillah. Nah, ya, kalau kayak gitu udah modelnya sudah beda. Ya. Dulil-dulil jadinya. Mestinya alhamdulillah jadi dulil-dulil gitu. Nah, ini mainan, ya. Dan memang kelihatannya perbedaannya kok tipis gitu ya. Nasyid secara bahasa sesungguhnya adalah suara yang diangkat atau mengangkat suara. Ya. Mengangkat suara, yang dimaksud suara yang diangkat adalah ketika mengucapkan syair, mengucapkan sajak, baca puisi. Kemudian dari sisi makna, nasyid pada saat sahabat dulu menyuarakannya, mereka membacakannya dalam rangka menyemangati mereka sedang bekerja, seperti yang terkenal pada saat pembuatan khandaq, pembuatan parit, persiapan perang dengan tentara sekutu kafir, perang Ahzab, ya. Kaum muslimin atas saran Salman Al-Farisi radhiyallahu an membuat parit yang dalamnya 9 meter dan lebarnya 60 meter. Jadi bagaimana mungkin kuda dari sana melompat gitu ya. Nah, ini perlu kegigihan dan semangat supaya mereka bersemangat, mereka sambil meneriakkan suara yang menghilangkan capek gitu. Nah, kalau sekarang nasib-nasib yang ada malah bikin capek, bukan menghilangkan capek. Apakah di Al-Ma'had ada dana bos dari pemerintah? Pemerintah itu memang sudah punya alokasi dana sesuai dengan APBN yang ada. Mereka mengalokasikan untuk sekolah-sekolah, apalagi sekolah yang sudah terakreditasi seperti Al-Ma'had, akreditasinya A. Otomatis mereka, kita walaupun kita tidak minta, mereka memang wajib untuk memberikannya. Dan dana bos tersebut memang sesuai dengan peruntukannya. Ya. Apa hukum orang yang berilmu tidak diamalkan? Allah Azza wa Jalla yang memvonis bahwa orang tersebut dimurkai oleh Allah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kaulama dan indallahi antaqulu ma la ta'lamun." Allah sangat murka kepada orang, kepada kalian yang mengatakan sesuatu ilmu, tapi punya ilmu tapi kalian tidak mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari kemandulan ilmu. Apa kemandulan ilmu itu? Tatkala ilmu tidak diamalkan. Para ulama menyatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya. Nah, tadi dijelaskan apakah asmaullah itu yang pencegahan Allah minannas itu berlaku hanya pada diri Rasulullah SAW saja atau juga juru-juru dakwah terus para nabi, karena kalau ulama bersatu anbiya apakah juga berlaku bagi para ulama, yang kan sebagian ulama kita juga ada yang mati terbunuh. Ya, itu pertanyaan kita ini. Penjagaan Allah terhadap nabinya dalam menjalankan misinya, apakah juga merupakan sekaligus merupakan jaminan bahwa Allah akan menjaga orang yang menjalankan misinya menyampaikan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti para ulama dan para pendakwah sekarang? Tentu saja Allah Azza wa Jalla akan menjaga, akan tetapi mekanismenya yang berbeda, kadarnya berbeda. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tingkat kedekatan, tingkat kewalian kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana tingkat loyalitas Nabi kepada Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat di dalam sebuah hadis, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Itu menunjukkan bahwa sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Sedekat apa engkau dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah lebih dekat lagi kepadamu. Yes. Maka ada sebagian ulama yang diberikan karamah oleh Allah Azza wa Jalla terhindar dari gangguan manusia, walaupun secara logika sepertinya orang ini pasti mati dengan kepungan sekian banyak orang. Ya. Nah, intinya adalah kita ini baik kepada Nabi yang telah wafat, terhadap sunnahnya kita harus jaga, juga kepada para juru dakwah yang sekarang ini mendakwahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus jaga, kita harus bela. Ya, alhamdulillah, bapak, ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin di sini yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, selama ini antum ikut membela kepentingan dakwah yang kita lakukan di sini. Ya, apakah itu dengan cara ada yang meminjamkan kendaraannya, ada yang berinfak untuk membelikan pom bensin saya, karena saya datang ke sini tidak bisa lepas dari bantuan pom bensin. Ya, ada yang membelikan bensin saya, ada yang kemudian traktir saya makan, karena kalau sudah malam begini nggak makan bisa masuk angin, sering masuk angin konon katanya bisa masuk rumah sakit, sering masuk rumah sakit bisa masuk bisa bahaya. Ya, yang terpenting kita yang tahu siapa saja yang mendakwahkan sunnah dan membela agama Allah ini, mari kita bela. Allah menjaga nabinya itu diantaranya dengan cara menyuruh para sahabatnya untuk menjaga beliau. Begitu pula kita, ustaz-ustaz kita yang berdakwah di mana-mana, itu rintangannya, ancamannya cukup berat. Mobil saya pernah dicoret-coret habis, pakai apa? Obeng, obeng panjang sekeliling mobil itu. Ya, tapi alhamdulillah setelah itu ada yang menolong. Sudah tenang aja, sudah dicek ulang, nggak apa-apa, gitu ya. Setelah dicek ulang, jual aja mobilnya, laku, akhirnya bisa punya modal untuk beli mobil baru. Begitu. Ada saja dari waktu ke waktu yang menjegal di pinggir jalan dan sebagainya. Kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tapi kalau kita dapati ada hambatan dakwah, ada siapa yang mengalami hambatan, kita bilang, kita berikan pembentengan. Apalagi sekarang dalam suasana politik yang semakin memanas, ya, ada orang-orang yang mendukung misi-misi Salibis, misi-misi orang Yahudi dan Nasrani di Indonesia lewat orang-orang yang berkedok Islam padahal bukan Islam, orang-orang Syiah. Mereka bersatu padu dalam menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berhati-hati. Saat ini sebentar lagi kita akan menemui kenyataan apakah presiden kita orang yang mendukung syariah kita atau justru akan lebih menumbuh suburkan tumbuhnya bid'ah dan kesesatan serta merajalelanya kristenisasi dan sejenisnya. Semua ini kita ikut memberikan poin penentuan. Kalau kita pakai hak pilih kita, pakailah hak pilih untuk orang yang akan membela kepentingan Islam dan kaum muslimin. Paling tidak, dia akan berbuat adil antara kita umat Islam dengan umat yang lain. Kita tidak boleh tidur, tidak boleh pura-pura tidur, pura-pura nggak tahu bahwa sebentar lagi kita akan memberikan loyalitas kepada siapa. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua, keluarga kita, negara kita, dan para pemimpin kita dari kesesatan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik pada pemimpin negeri ini untuk bisa mengayomi kaum muslimin dan membimbing kaum muslimin ke arah yang lebih baik di dalam masyarakat Islam. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.